Sampang guru mesti ngerejo aja. Nyadu ulan lah, pembal bulun. Ulan kawin tak ada lain ilmi. Hamukainya, anak berusuk, hamukainya. Jangan. Hantu. Maka percaya ulan mengimpin. Sinang mau pahakan percaya yang barang siapa? Percaya lawan pandar dukun, kafir dengan Muhammad. Hadisnya. Ada yang sebutinnya, siapa percaya lawan suara dukun, kafir dengan yang percaya yang barang siapa? Percaya lawan pandar dukun, kafir dengan Muhammad. Hadisnya. Ada yang sebutinya, siapa percaya lawan suara dukun, kafir dengan yang disuruhkan kepada Muhammad. Quran artinya. Jadi dukun-dukun itu menyuruh manusia kafir, yang asalnya Islam kafir, gara-gara si dukun itu. Yang ketujuh untuk penyembahan memakai jin itu. Bahannya bahasa lupa. Sekiranya yang terkali yang akan dia selalu macamnya bahasa apa. Hari-hari mana yang mereka jolong-jolong dulu juga yang dikit jeng-jeng kebian belum makbul garanya mana kenapa? Meminta rumahnya memang akan nam supaya nam ininya nih bujur-bujur nah jangan merusak ikat surang sangkan ulang lalu sekalinya tunduk lalu dukun bakulah orang nama dibari orang amkelok. Gua mau disini amplok ya kalau iya orang di bali orang amplok baca orang baca tangguhan dulu orang hilang anak-anak tangguh yang kentang dia padang gangguan melihat dia itu wah anak bukan mungkin berjalan nyata aja Allah berkasih karena yang darah-darahkan ini apalagi dapat musibah baca rahan atau kehilangan ya Allah mengarang mendatangi dukun tetapun Nabi Muhammad mendapatkan musibah berujud sembahyang keberalan sesainya bisa terlibat minta tolong supaya kabul saja pertama sabar kedua sembahyang sembahyang itu maknanya sembahyang yang wujud ada maknanya sembahyang itu berdoa. Kadang-kadang menyuruh datang ke dukun itu. Sehari kemarin kamu dukun-dukun aneh. Aku bukan datang ke ini. Maka menakut sehari ke dukun itu kami menawarkan aja. Panter orang mati, kadang-kadang gerakan yang dihidupkan ke dalam sale. Dukun itu mungkar, taulah. Harus punya keberataan, kata ketuju. Men aku aja, nangkulah lawa Allah, kata ketuju. Ika menang datang ke dukun itu ketakut bakal hilang mana? Jam hilang dong duit-duitnya ujar nang dukun membari duit nang dukun mah membari nang dia ini duitnya pun busang juga aja jadi jam dukun nang menjemputnya orang di rumah ikan nyata aja amun nang wadahnya itu di dalam rumah mesti jangan menjemput di dalam rumah yang masuk nyata wadah dia selangnya. Hati-hati di sini lah kalau ada kehilangan dan sebagainya datang ke dukun. Kafir dengan Nabi Muhammad, kafir dengan Quran apa? Maka kan darinya dukun kayak itu. Ini menjemput kita datang jauh aja. Menjauh ini apa menjemput? Menagar rezeki kamu dapat saja ternyata panas. Ya, ya, pokok aja berataan amasa bilang di tengah kampung datangan ke situ tetapun tuan wali ya, wali lah dukun Allah masalah rumah tadi nak pangkanya bagarinan jadi rumah mbah nu nang laku garin mbah nu nang gini garin mbah nu nang di hingga pegang pahan itu garin lo datang ke dukun. Wah ini kan digawin orang ya. Digawin orang kemudian bahkan naik daun. Oh, daun naik, naik ke mana daun? Nah, pun kepala. Sakit banget di pun bulan ini. Apa yang dari pun bulan aku lapor ke kantor kapolri. Lawan dari biar supaya lima pacarannya. Mbah kita mengingat mengingatkan itu kan mengingat dari padakan untung kita nih ke Bandar di hari curang pada kawal lagi itu ke Bandar kan tinggal lagi yang pejabat-pejabat menjadi pulang yang ada di festival yang main pulang ah yang cara masyarakat awam ini alim kada ano tentara itu kada juga. Nah, petugas dia melaporkan lagi. Rimba melihat, Mbak mendengar laporan. Guru, di sana ada dukun. Jadi guru mengatakan, anu ada di bawah langit dukun. Orang datang ke dukun, ini, kita tuh dong, kewajiban jadi. Menyemak saja lagi, kita datang ke tapi itu jangan ada pandir, jangan nyawa dukun saja, jangan. Berdiam aja, ya. Kalau perlu, cek. Jalan, jam saya Pak hilang. Ya ada aja ya. Lalu ya, sebentar ya Pak. Misalnya, ya udah ambil akan bergolok. Nah, muntung diam ya. Dekat. Lamun tuan gurunya, panggil jadi dukun, ini ngalih. Ini nang ale urusannya. Samaran jeung kala lagi atuh kecak. Kita urang ngai ka padasa. Padasa teu dari sampah. Padasa teu dia. Apo jeung kala bae cepet. Pantara Allah Ta'ala lah. Mulung kala bae cepet pantara Allah Ta'ala. Napa betinya? Wajar nang dunia. Selawat ada baju cukup cukup sepatu cukup merah cukup bulan cukup membaca kita melakukan malam ya Allah ya kan gigi naik ini makan aja ini kita runtuh. Datang gurunya pulang, guru jendela lalak, ada jendela lalaknya tahun lain. Ini pada dikira orang mau mendirin datang. Ya, aja aneh. Assalamualaikum. Siapa ini? Ini juga rendah. Jajan jerah. Nah, singgih pihak. Kecahnya agak jajan. Siapa? Ini anak. Wah. Aku gurunya. Gurunya aku. Ya aku lagi bahasa Inggris. Kayak mas pasien yang ikut jadi guru. Satu ada dasi ada tulis ada rambut kan memang jaga dia gurunya longor. Artinya kayak apa aja nama makhluk mesti katurangan. Allah Ta'ala ada kurang apa-apa tapi tak berguna. Tapi mengaku kalau tak yang tadi di depan main makam. Nah, dikongnya kabut kan nah ini. Mengaku dah ini kasut. Yang sorong mengaji kata urusan wali-wali berguru dan mana mengesahkan wali putu sebagai yang dikacat. Jadi Tuhan bersifat pada dia mana piakan yang kada layak lawan hidup. Misalnya seperti Tuhan bapermulaan, itu kada layak. Bapermulaan kada layak yang tetap. Nah, sifat yang menghilangkan bapermulaan namanya tidak. Jadi tidak ini mana piakan akan bapermulaan, maka termasuk sifat layak. Semuanya sifat kelebihan 5. Kalau manusia 1, 5 tambah 1 6. Paham juga kata-kata? Kada ada pemulaan Allah Ta'ala. Nah, kita kan sama semuanya Allah, cuma tak kira langsung aja tawak. Kita kan sila ini ada pemulaannya untuk kamu. Apa pemulaannya? Adam. Tiada ada. Sekarang Tuhan memadakan. Itu Pak. Tuhan memadakan. Mbah macam apa? Ya kayaknya Abah senang mengadakan lawan rumah lah. Kada seberapa juga. Imung juga kan imung. Tapi kada seberapa. Gembira, tapi kada seberapa. Sebab yang mengadakan umat lawan abang. Bapak kudaan. Siapa ada umat? Misalnya umaika, misalnya pangkatnya lah. Pangkat tinggi itu dia orang berdari. Abah hikam orang berdari juga. Ini ya, anak orang berdari. Imong. Siapa ada? Ya kan? Ini yang maulahan ini Allah. Alladzi khalaqan. Allah nang maulah aku. Allah nang maulah. Buktinya Allah maulah. Adakah manusia nang kada jadi anak sampai mati? Banyak. Ya kalah. Macam-macam tu. Berdoktor sudah dua. Bertabib sudah dua. Ngaram di hutan mana aja habis sudah. Ano kenapa ngaram itu aku bumi patak bumi ya patak bumi itu kok ya kan dan dasar anu juga menghayali diri juga. Tapi nangaran nangaran Tuhan kada menanda. Kada bisa. Kaya guru mau sampai Tuhan tu ini kada berada lah. Ya guru main. Ya kan? Nah, bagian yang meja kada. Jadi ada orang awal kedua lojak. Ikam beranak angkat. Iya, ini boleh di burung ini. Nggak tahu jaraknya sejarah lama lama menganggur. Nah iya masih punggur. Tutup masih tutup sih boleh tutup. Kenapa jadi pokoknya anak ya? Tentu pokoknya di lain. Beruntung nggak bukan deh. Kurang nang kaya nang kenapa tadi? Lingkit kita jadinya bah kaya lingkit lamun lingkit itu didirikan lah lingkit didirikan kenapa? Nah masuk banyak masalah Allah ini tepat lo kalau pada paham juga pendokannya. Iya namanya abang kalau kamu mudah-mudahan tahun ini bila juga pulang burung-burung tahun hujan aja gitu, lalu ya gak umah lo apa nama ulah pulang ulah maulah ibu maulah anak anak nangkipungnya manjung kata dalam nah artinya Wan. Mau lah. Ya pas-pas malam apa baulah nak hidung mecek ada apun. Ya kan? Ya Pak Umar malam apa mau lah anak mau lah nang pukul 12 jam hari dah nang kali lekan cuma sebunya aja. Nah pastinya kali empatan itu jadinya apa? Irfan adanya apa? Ya Pak Umar nang mau lah orang apa? Sanggup nang kaya Belanda. Putih bercampur abang anak seperti kulit Rasulullah. Abiyah Rasulullah musyarraban bihurra. Tanggal kerja. Ya kanya Umar dan Abbas mulai nyakun apa ya panjuluk. Punya orang beruntungnya panjau. Ya kanya Abbas lah Umar dan Allah alihakun kan kaya diwadak. Dihantar ujak orang beruntungnya. Napa? Campak. Tak terjadi ada orang campak, ada orang panjau, ada orang hidup. Masangkan selesai di rumah kan apa jadi bener mau ya penyakit surang ya sidin mata sedikitnya sekalinya jika melihat kalau di TV terajian jauh orang nang bilang gawian macam-macam macam apa sumbah yang tak tinggal mulai itu kan sampai pukul 5 apabila sumbah yang jauh. Hah? Siku menemukan lagurnya? Hah? Sudah dengan wadah-wadah yang kurang bercubi. Namun wadah baju ini tebak menang kalah. Dimapa hendak terjadi bangunan yang kada tukangnya? Dimapa hendak batu tukang namun kada dengan berjual barangnya? Jadi nang menjual barangnya, tukangnya, tamunya kan dapat dosa saja. Jaga lewat datang ke judi itu. Nang menjual tanahnya sama. Nang memberi izinnya sama. Nang sudah tahu aja pak, tapi hati ketuju aja pada pada menyanyi ini. Tak umpat jua iman pada dalam kita. Barat biji, sesama. Bahambur sudah mengarang wadah judi tak bahambur sebanduan rumah sudah ini apabila ada orang nang main tinju ada orang bola tangkis ada orang sepak bola sebagainya lalu aja baju di nah pengarangnya tak nang ada amin dengan bataro bataro balanya adalah ini balanya ini jadi namun terjadi bala beruntun datang barang yang diperluakan kita siang malam balang harganya duit yang dicari mengalir banal mencarinya penyakit banyak banal ngarannya obatnya balang harganya dokternya pulang meng, artinya setelnya itu menukar artinya kada lulus menukar dokter kada lulus tetangnya menukar ya nang rajin mah menyuntik orang tak mati orang kada lulus di rumah mangga aja ini kan kita hendak membujurakan perumahan sudah pecah kepala apalagi hendak membujurakan kampung. Jadi aku ini bingung, orang berhapus hendak jadi pembakar. Jangan jadi pembakar, jadi ketua rumah tangga aja sudah banyak dosa. Kan tapi saya urusi rumah tangga, apalagi mengurusi kampung. Apalagi mana kampung diurus, mana sekolahan diurus, mana masjid diurus, mana macam-macam diurus. Ya Allah menambahi dosa aja. Sehingga mengaji kada sempat lagi hadir. Kalau tanya lagi terusnya. Maka dikandahin angka itu cari pulang. Aturan berterima kasih orang memadahi. Apalagi nang memadahi ini pangkatnya pakaian. Nang dipadahi pangkatnya pecutuan. Wa anzir ajalata kala akrabi. Enggak, arti syukur yaitu sorful abdi jami'a ma'an amallah bi'alaihi. Ya kan? Lima apa? Apa? Lima kali-kali aja. Artinya menggunakan nikmat yang diberi Tuhan ke kita kepada tujuan hidup. Ya kan? Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Jadi awal harta, pangkat, bini, anak digunakan semuanya gagasan ibadah. Contohnya Tuan Guru teh. Ya kan? Silin terima tamu. Waktu terima tamu tadi baca doa, nasihat, amalan, mari ya kan? Aika bini silin mulahkan banyu besurungan. Kan bini anak silin menyata gono umpat menyurungnya kan. Karena mau pikir pulang, lawan cangkirnya, piringnya, langsung pompa bebatu. Sarumahan digunakan ke sana, ibadah. Ya kan? Anak-anak katang yang tujuan, ada tamu, menyurungi. Batu itu menyurungi, tentu pulang makan, menariki pulang piringnya, empat pulang membasuhi. Anak angkat, anak nato, digunakan coba untuk ibadah. Ada satu waktu pulang ke mana? Nang pahat sering itu nak. Artinya balalajaran. Nang kaya khusus minta serumahan aja, serumahan. Bicarakan masalah asal kejadian diri dan sebagainya. Misalnya, itu kan nang khusus serumahan aja. Nang kalau umum pas orang sebelah rumah. Itu kalau tadi menggunakan nikmat Tuhan kepada tujuan itu. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Itu pecah juga kan. Karena ada di rumah itu kan. Nang duri ngajagawian. Ada mau empat nendangan. Ada mau empat bawir. Isinya pang duri. Ada juga di rumah itu. Karena pulang. Nang ketujuh panjalan. Berjalan aja. Jadi kada empat orang berpang jalan. Kada empat. Orang nang berkesurungan. Kada empat berkesurungan. Inya gawinya juga. Gaulnya juga tak ada mau dibawahi nang hadam, jadi pembantu jadi hadam tu, hadam kalau orangnya jadi pembantu kada mau, kada mau. Namanya banyak, anak sidin banyak, pula warga sidin sudah banyak. Ya saudara, serongonan sidin tiba ada tamu nak bersalaman dulu, lalu masuk ke sini, membujur akan kursi-kursi jika tamu duduk sidin serongonan membujur. Baik itu pulang lalu saya hadapi apa? Ulun minta amalan gerayan. Apa gawai di kampung? Ulun berdagang. Iya, iya. Ini tulis apa? Nah ini. Ulun nampak, ulun minta doa gerayan. Sembahyang, yang tidak doa sembahyang. Ulun sangat gerayan. Ulun minta penglaris gerayan. Nah, sama nyanyi rayan. Itu kita mau foto gerayan pulang. Ayo, ano, kita berdua pulang mau foto gerayan. Hanya perasaan di jiwa. Sorongan ya Allah anak banyak sikung kada nampaknya. Keluarga banyak sikung kada nampaknya. Keluarga bini sikung kada nampaknya. Aku nang sedih. Sedih ujar apa? Umma ya wali Allah taala ujian ini. Dasar kada mau diharagu orang lain, ujar Tuhan kada pulih orang lain maharagu undahnya sorongan. Model kaya itu model kejahatan yang lain apa? Menolong antar sidin aja serongan menolong. Coba. Ya, jadi puan. Kemari pak. Ini kan kata ada puan. Sidin menjarang banyak. Sidin menuang tehnya. Sidin nomor wakil gantian. Aku disuruh sidin mengangkat. Sidin membagiakan dengan tamu banyak dari bulan. Kadang-kadang memberi marah. Aturannya lamun bisi anak dua ikong atau empat ikong, bisi ipar dua ikong, nang itu nang jadi pembantu cukup sudah. Ini cara bersihin celokan dia. Kan jadi lagi apa anak berterima tamu, apalagi tamunya ini ratusan. Anggota nang menerima tamu ini kedadaan orangnya nang menolong ni bapak. Adalah. Jadi andai kata tetap terima tamu, siapa yang salah? Yang kada menolong ini, jangan salah, hanya si Dina. Presiden Hajul Abidin, zaman Unda ini, ya si Dina, sedikit banget yang menolong kita beribadah. Zaman Abidin, yang menolong sedikit. Apabila orang tua tak bocap nang manolong sedikit, berarti nang mambarati nang kan ada mapun buka lapaknya. Orang menolong itu kan main cengakan. Namun nang main cengakan sedikit, tentu nang mambarati nang banyak. Maka ada terbujur. Mun ada kan namanya bahajat, akal hajatnya kabur, dihajat. Ada tanam sorong jari, sorong sakit kepala, sorong anak luring, sorong kertau. Pokoknya dihajarnya sebab. Daripada... Ada takut ini, aturan diturang walau anak umso baru. Ada takut jairihim lakana, khairan Allah. Ada takut kisah gitu. Ini asal gitunya aja tambah. Asal hajarnya kabur, ada takut kisah orang luring, orang kertau. Sadar gimana saudara-saudara? Sadar juga melihat guru ini sadar umur berkecilnya. Ada seekor pulang di Kaliungu. Rumah sirin dari yang di atasnya nah hidup di bangkang kalalawar, maka gana-gana kalalawar. Di bawahnya ini tanah, pasir. Lalu ada kacilan, kekacilan sana. Jadi arwah guru seman komplek, guru bangil, guru seman, sama sekapok. Belang tak bisa. Nengar mendatangi rumah sirin itu nak, melewat jenazah kalian lebur licak. Sebab di belakang rumah sirin itu. Sampai ke situ. Sekalinya nak hibak. Cerecetan bapak, kalau lawar bapak, berbunyi sambil berheranya, gugurah, ketakukan itu, carinya pengawan. Itu lalu ada tali juga, tali di bawah tali, di ujung tali yang dua ini diikat di bakul. Aku ikutin apa, di bakul itu anak sidin. Bayon, umanya, yaitu bin sidin, mati. Jadi si jenang mah ayun anak itu mengguling atas. Bakul ayunan bakul kada bisa dapet. Talinya aduk. Di dalam rumah itu juga sumur pula. Limbahnya si jenang mah ayun anak itu lalu menarik banyak sumur. Membuat banyak kemana? Banyak sumur ke pengaruhnya itu. Gagal untuk pemanah banyak bola banyak ke pengaruhnya itu. Mengaitkan dari balik tanah dan apa-apa. Kandi, kandi. Ada kalau kata Jawanya tak ada. Dibuat dalam kandi. Mari buat dalam kandi, banyak orang nampak sejumur tadi. Dianggap diakti, langsung menggurang. Umah aja, kok ini demonstrasi. Demonstrasi. Ujar guru seman komplek, menggawil aku. Jadi, pun ya kok balas aja artinya ini mau tangan ini mau tangan balas aja belum hati kok sih ini harus aja coba untuk membalas bisa ya mesti untuk membalas ada ini teman terakhir loh ya hanya si anu senang gua mambil wadah kupi buat jadikan kupi harus jadikan masih harus jadikan buat pedang. Jantak ya, masing-masing. Tak tinggal sebuah buah cukup anunya ceter. Cangkirnya sudah cukup. Lalu ambil pulang cangkirnya. Maka ini lah cangkirnya. Ini jaring kopi, ibak, bak, bak. Betutuk kada, lawan piring halus kayak ini. Aku di situ kira-kira 5 meter ada apa-apa. Aku situ duduk. Kiai itu di tanah berdiri di cimbe ini inilah. Cimbe ini berjalan menggusur sampai di hadapan ku top top. Bapak mau utangnya pulang. Jadi jalan-jalan gue sama komplek. Artinya 20 sudah. Oh my, kamu tahu lagi. Nah, ngalang-ngalang ingat aku mau berharap tuh bang keduanya. Sudah ya, dia. Ada sekali di kino. Dasar bujur-bujur banyak kupi. Banyak lawan kupi. Hidden kada di kibula. Wali Allah Ta'ala datang anak Sidin nang kena kerjing bajuan pesalawar panjang datang di hutan menjunjung kayu nang dua meter itu nah tapi karena apa ini dijunjungnya waktu kono dijunjungnya mbak sampai ke dalam situ ditimbainya adep kena rumah itu naik pada-padanya nah menyapuin kacamata nang bakal kacamatanya. Limpah tuntung mantap ini debu naik. Allahu Akbar. Sumpah yang menjadi sana. Kalau kan bersalaman mantamu tahu kita. Tuan Abah pasti tahu. Sumayang sampai sumayangnya. Abahnya lagi mundur sedikit. Mengikut tuan anak dari sumayang juga pernah. Mbah tuntung hanya nah abahnya mengambil wadah. Kenapa ya kapasa kita begini salah? Nang betutup gelas, salah. Gelas. Membukakan gelas, lalu mengulis dengan kentana. Nang ngulisakan ngambil, aduh teman komplek ngambil sedikit. Sedikit ngambil, angkat di tangan. Bu teman belum ngambil di tangan. Itu nang lain, ngambil di tangan, sugi-sugi ngambil di tangan. Pak sampai satu, aku raup buat di kantong. Raup pulang buat di kantong. Raup buat di kantong, dijalak hanya di tangan. Maren dulu teman ikam, no, di matahari. Lawan aku berdiam ya. Asidin tu kan punya. Ya kalau laut buat dia sudah. Tontong, masalah tontong. Ujar dia sama kompres. Jangan ada yang minta doa karena kita dicari kisah ini. Cari kisah ini. Anda tekong kok ada nyambat nang memaksa supaya doakan artinya memaksa ya kalau ya sini diludahi sudah diantai ludahi jadi malikat melalui mana apa sudah turun lah ujian yang doa pulang jangan ada nang memberi duit lah karena cari kecil jadi ujian yang sebegitu tapi cukup ramah. Kata Iko, guru kata purun kalau nela sebab izan aja itu murrasul fakat timu benar dan juga pun sadaka apabila kita berelang ke orang soleh jangan tangan terpulut jadi nang ini lalu yang ambil duit nah buka metong sudah ya bersalah mana mumma nawaran sejadi sumpah ini tapi bahasa Jawa biar yang tidak ada paham juga. Itu di kalangan para Semarang itu. Ujar di lubangnya kan tahu lah. Kalian di bandar pun ini, ya ini. Tasawufnya apa nyil malamnya yang benar. Rumah bagus benar, asalnya benar, murid punya benar. Pakaian bagus benar, mbahnya sudah tua kayak ini. Kayak ini. Jadi aku takut lah kan ke lubangnya. Jarak itu nang diayun tadi lagi anak sidin ya, jarak lebarnya. Sudah Tuhan itu mulai aku beranak. Julak merangut, waktu itu julak belum kawin. Mesam jelek dah, aja lah saya kata lawan jual lagi. Si dia akan datang jual pada lawan jual lagi. Sudah siup hari saya nanti. Para jual tu nanti datang. Kurang, kurang siapa habisannya tak ikhlas. Majer kata lagi, kurang waktu datangan tadi, jadi baca pola. Nah, serungannya dia tak kayu. Kayu nama susun-susun di rumah sana, dan kayu nama macam orang kiai ini. Pada teman sama, kalau mau bersalaman juga, yang paham aja nama Tuhan, sudah paham, jadi itu pernah bisa di kapsilan. Mbak Tontong, saya nyelungi nama anak kacang tadi, boleh pulang sih, kita baca Quran dulu. Kalau terbiak sama, ada kita lah mendatang tamu, Mbak. Kalau tahu lagi ya, 1001 malam kita bantamu. Pulang sudah tua kan ada lagi. Ya pun hendak naik ke juga, kan hendak nang selongon, najen kamar babu berdiam, macam untung sudah hendak nang berdiam aja sudah berbacaan tu oleh berdua sudah hendak berdiam aja. Tapi, anu nih, hantu-hantu ini masih aja kita tangkap. Mengawali Allah. Padahal sudah disangkal korbanan sudah. Bako sifat kelebihan. Artinya kakak. Nah, mustahil apa? Binasa. Ya Allah. Ya Allah. Mustahil binasa. Nah, binasa itu kata layak. Lawan Tuhan. Jadi menghilangkan binasa ngaran sifatnya bapak. Sariah ngarannya bapak. Ada kita apa? Kita mati jagarnya. Lalu amalannya mundung istighfar awaknya bataubat. Tutup. Mundung istighfar awaknya bataubat. Mun astagfirullah, tapi mati aja lagi, mama pas dum-duman, astagfirullah. Nah, kan itu? Ya Allah, lain, muntung astagfirullah, awalnya pemandang, mengerjakan dosa tuh. Nah, lamun dosanya itu lawan makhluk, seperti korupsi. Mengambil hak kurang, misalnya pembakar mengambil tanah kurang kampung, ya kalah. Nah misalnya pulang kenapa bupati mengambil hak daerah otonomi nih misalnya, dan sebagainya itu misalnya saja, itu taubatnya pertama ambil, kedua menyesal, nang ketiga kada hendak bulih lagi, nang keempat bulih berapa nang bakal diambil dari kampungnya dibulih kakak. Kada gampang nih kan. Menikam rajin pada dengar pada jasa, mengajin pada dengar berita tak? Bilang anak ke duniaan, sudah. Nengaran korupsi ini bilang anak ke duniaan, maka bini temakan, anak temakan. Ya kalau, amunnya mati, mawaris, sawaris, kenapa? Nengharang tadi. Kasian ya, nah hidup. Kasian ya, itu kasian. Apa sogok ya aja tak jelas ya aja nih tak menerima sogok apa lawan menyogok lawan mengapa sama aja dia dikutuk Tuhan nyawa nang menyogok lawan nang menerima sogok sama dikutuk Tuhan nyawa maka kamu itu merajin tak pada dengar berita bilang itu aja kalau ini lama tidak dengar anak apa sogok sogok apa utamakan bini dan anak. Kenapa? Makanya namun takut di bakon ini ingatkan mati bang supaya istighfar mentum awak bertobat. Kurang tangannya membari laki duit mbak amplok paham lah itu ini kata orang laki bini lalu nang bini menerima akan artinya adakah laki pian ada tapi guring nah ulun bagi dirinya lalu menunjukkan lewat sidin lalu nang bini ini apa mengambil amplok pada sekali nang bini ini membuka atau di koreteknya amploknya itu berapa isinya di koreteknya sedikit mengoreteknya itu membuka itu hukumnya berdosa tanah. Apalagi mengambil dua lembar sebelum sampai ke tangan atas ini misal benar aja ngarangnya itu kerang bungkas ada apa aja ulangnya untuk mengetahui isinya benar ya sekalinya Mercedes kurang ada yang muncul jat sekalinya isinya jat 50 jat apik benar pulang menyambati pulang dan orang ATP gara-gara ini juga membuka isinya ini umpama jalan umpama maksud aku itu purna antun orang jangan hendak nang dikocek-kocek di macam-macam nyamanlah buruk hitam dikocek nak mengetahui yang mana dalamnya para jiwa saudara majelis kita tutup muka ini. Nya guru itu sayang benar lawan murid. Mun atas murid ridin menina mana sudah daring, mana sudah berjuang ikhlas ada memungut napa-napa, mana disambat macam-macam dasar dia angkat ridin ke anaknya tetap ridin nyawa tetap nyawa tetap. Mun guru pun menyetep aku ampin. Aku terang terus saja manusia manusia nang Rasulullah kan lain lah kalau aku guru jadi apabila guru nang mana nanti aku ambil bila guru menyuruh pegawai lain dari guru kok ujar kok unda sudah ada di si dokter nyawa jangan wani memberikan apa-apa obat kawan unda karena keracunan matinya aku terkena kurang nang pangarasan mun kada guru kujuan nak maksud melajari dada lawan aku membeli tempat di akhirat kada jua bapak menurut pandangan mun guru ku mengajari mendoakan membeli tempat patut tu jebat urut tidak sama aku beturut nang lain guru kan beturut berarti aku kada sayang lagi lawan guru maka guru ini bersambung ke guru nang di atas ke guru di atas sampai nanti berarti namun aku maafi tandal orang lain dari guru putus hubungan lawan nanti itu bang bahayanya. Namun ayah aku paham banget jadi umanya aja jangan umaku si anak jangan diurus lagi lah ini sudah ada di si guru jangan diurus lagi ini ada di si guru saja ayah sama dari umat sama julak pulang mas aja tidak dan nih apabila si anak goreng jangan dibangun akan siapa yang menggoreng akan itu yang membangun akan ujar guru teman pulang. Jadi ada pendukung-pendukung maknanya. Wajah ini kedadaan lagi, nama ada wajah ini duduk mencongkok sebentar. Bapak lapar dia tuan belajar belajar pelajaran lagi terlalu. Kidam tapi syukur ya Allah bapak teringat pan mati nah istighfar pan mondong lawan bataubat minta lamun dosa lawan Allah Ta'ala menyesa sampai ada mengulangi lagi amun tertinggal kewajiban di kotoh ya kalah kemudian nang lawan makhluk lo tambahin sebuting ya kalah dibuli kakan lamunnya menyambati orang kan kayak aku nih sekarang orang banyak nang mengupat-mengupat don aku itu semestinya nang mengupat itu datang ke rumah ulun minta ampun ulun menyambati pian semestinya minta. Kalau tidak ada tuntung urusan mukhalafah dari khawadis nang ketiga menyalahi bagi segala nang baharu mustahil bersamaan nah bersamaan lo nang baharu itu kada layak kada patut lo itu ada apa-apa Tuhan kita. Jadi guruku telah menyusunakanlah hizib nasar para pebutin hizib nasar doa sahih para pebutin doa sahih tangan tulis jadi dulu lawan ijazah anaknya karena ada jemaatnya nak pakai tulis jadi dulu itu aja tulis jadi aku bisa juga ya jangan pun ada kita nggak bisa baca tangan tulis jadi ada jemaatnya jadi sekali lagi makanya Irak banyak habis senjata dorong habis yang jurang itu kalau banyak habis senjata aman sekalinya pas senjata habis antar orang-orang nah itu dasar sama juga gila kata utak sama senjata orang disuruh musnahkan mas sudah orang musnahkan dihantuk pulang itu diusir pulang taruhan supaya jangan ada lagi di negara-negara maka negara-negara orang kenapa jadi tak mau usir orang di negara orang juga dasar kegilaan mana Allah ujar bahasa kita kantong namanya mengacau tangan pada babasul karena aku dari itu jangan asyik sudah ada kufar rohan mau benar pun ya aku kata banyak walaupun nama aku asyik sudah ada kufar rohan mau benar lontongan aja lah oh lontongan bangun malam berdoa kamu dan orang Islam bersatu musuh Islam musnah itu aja kita walaupun ada pendapat bahwa ini bukan perang Islam ada pendapat tentang itu terserah aja nang jelas dulu ada orang Islam di situ itu nang jelas apalagi kan anak nang halus-halus itu nang masih menyusul di hadapan di barisan pertama nang menyusul-nyusul itu nah itu barisan nang kedua nang bungkok-bungkok nang tua-tua babinian lalu misalnya dihantam lawan ruda adakah sifat kemanusiaan karena anak halus dan orang Tuhan itu hancur sama sekali jadi habis maka atas menghantam bawah menghantam lawan minyak yang ampun orang-orang dikuasai minyak yang ampun orang di laut dia dikuasai supaya orang jangan mengambil lagi nah, artinya ini kan memperasa perangkut berdoa ya Tuhan lagi ya Allah sudah alladzina ukhrijum min diyarihim bighairi haqqin wahdaniyah wahdaniyah artinya adalah mustahil berbilang itu ada layak contohan itu dinafiakan dengan wahdaniyah amalannya walaupun wahdaniyah terbagi kepada tiga ada satu kaul amal wahdaniyah tidak menafiakan dua kamar mutasil dan pasir menafiakan kanan atau itu wahdaniyah bersifat menafiakan dua kamar juga siapa? Nah, ada lagi yang mengatakan Al-Fatihahul Asma, ada juga pulang Al-Fatihahul Asma, ada yang mengatakan pulang Al-Fatihahul Asma, jadinya empat. Ada yang tiga aja, ada tinggal. Jadi zat sifat asma afal. Nah, kalau di afal sini menafiakan satu, yaitu nama nafiakan anu apa tadi? Tamum pasir. Artinya bahwa selain dari Allah tidak ada perbuatan sesuatu apapun, maka amalannya setiap kejadian apapun di diri kita atau di lain, hendaklah orang yang sudah tahu di wajahnya memandang dengan imannya bahwa ini PR Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang bahari, kalakuan Allah Ta'ala. Ujar orang bahari. Enggak itu. Tapi ini dawitnya lah. Nah, pikir lain pula, nang haram tetap ditinggalkan, dan awalnya, ya subhata, nang halal tetap digawi. Ya kan, wajib tentun, benar. Ya kita, jangan di sini aja. Semua PL Allah, menyulingkan PL Tuhan jua, membunuh PL Tuhan jua, berzina PL Tuhan jua, korupsi PL Tuhan jua. Wah, salah benar. Itu tuharunnya taraut. Ada tasawuf lagi. Maka di sini yang banyak nih. Nang guru-guru melajari di pendulangan, nang melajari di desaan, banyak maka ini nih. Di abal ini lalu tarawih tadi bang, kada ada lagi bantah halal haram, kada ada lagi di wahdannya abal ini yang dijaga. Tujuannya kada apa-apa, selamat tadi bang hati. Apabila sudah sumbahyang misalnya memandang abal Tuhan, lalu kada ada lagi yang merasa sorong ini tuh kada lagi selamat kada. Ada dari ya, ada ujung apa-apa. Membaca kita, istilahnya jadi guru mengajar. Ada dalang, itu ini cuma ada. Nang cakar menagih-nagih itu. Kalau pangbah tanggal 25 menagih. Iya kan? Menagih bayaran nang sebulan mengajar, ada. Orang-orang ada merasa inya. Di dalam kebatinannya minta. Di dalam makrifat minta. Kayak orang-orang hatinya berobat juga, ada. Merasa sorong, kada termasuk pegawai. Kan orang pegawai itu namanya saban bulan gajinya dipotong. Ya kan? Dikumpulkan. Gasan bahobat. Yang namanya askes. Jadi itu dikumpulkan, entah itu kan pegawai diapakah? Siapa-siapa pegawai yang gaji atau bininya anaknya boleh memakai askes terus ada. Pahamlah. Mun inya kada memakai, inya kada garis, nang lain kawannya memakai. Kita pakai gini kawal. Lamun seorang mereka dengan pegawai negeri. Ya kan? Lalu anu dipenderi orang supaya berobat memakai gini. Kita pakai gini apa? Aku orang nang ini, aku nang disariki orang. Ada orang bertakuran nang tarik banget aku gara-gara nang ini. Ada aku mah kan nang sebujurannya aja. Mun kada hak sorong, bapak sorong ambil. 20 sifat yang wajib bagi Allah yaitu dinamakan sifat ma'ani 7. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang maujud. Maksudnya maujud di sini apabila dibukakan hijab atau dinding niscaya bisa dilihat. Yang berdiri sifat itu kepada zat yang maujud, zatnya itu terlihat. Mewajibkan zat itu bersifat akan sesuatu hukum. Jadi karena sifat yang maujud ini berdiri kepada zat yang maujud itu, maka mewajibkanlah sifat itu bersifat sesuatu hukum. Maksud daripada hukum di sini yaitu sifat yang diberi nama maknawinya.